kafi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun walladzina amanu wa aminu sholihati lanudkhilannahum fis-sholihin wa wassainal insana lan paring wasiat ingsun paring perintah penting ingsun wa wassainal lan paring perintah penting ingsun to paring wasiat ingsun al insana ing manusa manusa sapa wae biwalidehi kelawan wong tuwa loro ne insan wong tuwa loro sing lahirna utawa wong tuwa loro ne insan tak paringi wasiat husnan kelawan nglakoni apik husnan kelawan ben nglakoni apik utawa supaya nglakoni apik ae iso antegese wasiat da hasanen kang duweni sifat apik bi ayu birrohuma kelawan gambaran ento ngapii sing apii mboten sekedar gak nglarani bi ayu birro gambare arep yen to ngapii sapa insan guma ing alwalidaini wa in jahadaka lamun meksa sapa walida kakak ing sira litus syrika supaya nglakoni syirik sira bi ing ingsun to bi klan ingsun lakoni sirek ma kelawan perkara to ma tegese nglakoni perkara le sakang ora ana iku lakake sira bihilan ma po ilmu apa pengertian satu ilmu ma'rifatul ma'lum anane muwafaqatul waqi'i tegese sesuatu kang sesuai karo keadaan fala mafhumalah mengko ora ana mafhum iku maujud lahu kedhe iki dawuh male salaka bihi ilmu fala tuti mongko aja taat sira subhanallah mongko aja nurut sira huma ing wong tuwa loro bil isyraqi ing dalem napa nglakoni sirik bil isyraqi ing dalem nglakoni sirik ilaya kemarin insur marji hukum tibali sira kabeh fa ana bi hukum mongko cerita insur kum sira kabeh bima kan perkara kuntum kang ana sira kabeh utama lu nang lakoni sira kabeh fa ujazikum Tofa ujazi aku mongko malah ingsun kum isra kabeh bihi klan matak malu waladina tewa ngake amaru kang podo iman sopaladina wa amil lalang lakoni sopaladina asholi hati ing bero ngamal soleh lalu tekhilan nagum wong sing iman lan lakoni ngamal soleh iku lalu tekhilan nagum nyektine bakal lebono ingsun gumeng aladina aman wa amil asholi hati lebono visolihin ing dalam kelompok wong sing soleh maknanya ilam biayi diksi bero nabi wal awliya ilan bero wali bi annah syurahum gambare arep yen to ngire ingsun gum ing para salihin ma'hum sertane para anbiya lan aulia ma'hum sertane anbiya lan aulia bon iki kula terangaken dados ngentikane ulama wong iku kudu ngapiki wong tuwa ngapiki niku fauqa adamil idza di atas tidak menyakiti misale ke de wong tuwa buat nanti sampean sadui atau buat pisoi, tapi atau buat keidue berarti mau tidak menyakiti, tapi tidak berbuat baik. Nah, berbuat baik itu artinya sudah melewati kelas tidak menyakiti plus berbuat baik. Jadi selama ini sing sampean lakoni ku keliru mau gak ngelakar, gak ngelarani dok tapi nopo. Orang tahu kayak keidue, mulanya dok melarat alhamdulillah ini musuhan. Manjen santri ku kadang wong tuwa ku parah tenan. Dari alasane sibuk ngiyai ganti rabiul walidin. Keliru niku ya, dadi wong tuwa nomor siji. Kula niku mboten sombong, kula niku sering kandha supir kula kaya khusus sibuk gak usah pamit aku. Sampai kula nate isin ngajak tamu bercak telumo, jebule mobil kula ora ono. Karena ora peraturan khusus sibuk ora usah apa pamit. Dados ngeten nggih. Orang larani, lak warai sampean carane dadi ijtihad, dadi mustahid. Dadi nak latihan dadi mustahid itu ngapii iku maknane ora sekedar gak nglarani. Dadi misalnya sampean ora tau misoi wong tuwa, ora tau naboi, ora tau apa jenenge gak nglarani. Tapi nak ora ngekek dhuwit iku cek keliru cara pengiran kudune. Napa? Ngekek. Yus wira-wira sak duwe kudu duwe, nak ora duwe kudu duwe. Ya golek kudu entuk, golek iso ora entuk, ora ora golek. Golek tok ora entuk repot kudu kasil. Wong pengen di sepeda mentor wae nganti utang-utang kredit-kredit kok ben swarga ora gelem kredit. Sampeyan kepen di sepeda motor kan kredit. Kredit itu tegang to ora? Tegang. Tegang. Sawulan golek duit 200, 300 kok kredit sepeda motor. Mosok kok kredit swarga. tolong atau saya uning uang tuara kuat. Panjang gak minat swargo sama, jadi kudu dikredit swargo kayak kudu nabo dikredit. Sama tak cerita nih ya, tentang birul walidain wali birul walidain sing masyhur ini Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni menangi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jan menangi. Manane menangi sak periode. Dia menangi manane sak periode. Kanjeng Nabi ku cek sugeng kabeh tangga-tanggane ku sampun ngaji teng kanjeng Nabi. Dia do iman. Uwais Al-Qarni nangis kepengin iso sowan Nabi, gak iso sowan. Mergo gadah ibu niku lumpuh cerewet. Jadi kayak nak pin bus warga itu tu ibu syaratnya. Leo nak pin suara nabi tu sorau lah. Gara-gara kon ngurusi dia ni, kena suara nabi sih ngejak aku. Sopong nak nih di jogging dong. Mana pulau nu termasuk kiai nak ono santri boyong sih ngongkon wong tuane langsung pulau lah. Perkara ni suara nabi dibanding wong tua. Wes Al-Qarni ni rasa suara nabi. Perkara ni agak apa suara ni? Kurau lah ibu. Nabi lho mboten terima kiai. Sinten? Ora terima Nabi Musa, nabi paling apik. Abdul lho kan nabi. Ora oleh ibu. Dituruti. Walhasil sampai ibuke kapundhut, nabi nggih kapundhut. Niku nabi sempat ngendikan, "Ya Umar, khairul qurun Uwais Al-Qarni." Api-api angkatan sausi aku itu wong sing jenenge Uwais napa Al-Qarni. Kowe nak ketemu kudu kowe njaluk donga fal yastaghfir lakum. Kudu Uwais iku gelem njalukna sepura kanggo kowe. Kirinya gimana ya Rasulullah? Dia rajulun min qarni. Dia lelaki dari qarn. Pertama itu rojulun min murojin semua min kornin. Nanti pindah-pindah ke kampung murad terus pindah ke kampung koron. Terus alamatnya itu ini nanti di penyakit baros. Baros penyakit nopukadus panu putih. Terus ilang. Ilang mau diadirham. Kecuali mau ono ngiling-ngilingan mau diadirham. Terus ini dia satu koin 500-an dulu. Kena ketemu fa'akrik huminis salam. Aku salamku sampai nanti ini terus. Kowe kudu fal yastaghfir lakum jaluk sepura kanggo dhek. Kanggo kowe kabeh. Walhasil era Abu Bakar enggak karena mang diwasiati Umar. Era Umar tiap ana rombongan sowan mesti ditakoki. Hal fikum min qarnin, apa di antara kalian ada orang qarn? Berkali-kali ndak. Suatu saat ketemu tanggane Uwais. Apa ada orang di kampung kamu namanya Uwais? Namanya Uwais, sifatnya begini-begini wadah. Rajulun la yubaru bihi. Ya kulu na indahku majrun. Ya ada orang jenis Uwais, tapi kata tetangga-tangga dia ini orang edan. Ya orang edan, dia berkata. Karena kemudian jadi wali edan sih. Paham ya? Daftar. Edan sih urutan. Tapi majrun villa, orang edan berkata BPKB. Ini stres ini. Nggih pancen wonten hadis e uzkuru wa hatta yaqulu nawo innahu majnun. Kowe kuwi ning pengiran nganti wong ngomentari kowe napa? Nah, amane sa asli ora usah ro. Wes napa? Edan ora kudu edan sing teng dalan-dalan niku jek pinter. Karena rata-rata milih ning pasar, kok banyak makan, jek pinter. Edan itu cara ulama ora ngono, misale ngeten nggih. Taman naita antam si fakihan munadiro biwiri ana inwal jununu bununu. Edan itu kue kepengen alim tapi rasinau. Iku ya edan. Kepengen wali tapi ora tirakat. Edan. Kepengen alim tapi ra ikhtiar gitu. Wah. Edan. Jadi edan itu wal jununu bununu. Edan itu macamnya ake. Iya formulirnya kata tinggal taman milih sik jenis sedih. Jadi edan itu. Nawa. Kada, buatan senteng dalan-dalan tok, buatan wonten majnun Laila, wonten majnun Fillah macam-macam. Walhasil akhirnya suatu saat Umar itu ketemu, nih rumahnya, Umar itu ketemu. Ketemu Uwais Al-Qarni dimintai istighfar, dia tidak mau karena dia nganggap Umar itu orang terbaik. Akhirnya Umar nganggap kartu truk nih, nganggap aku sih ngongkon kanjeng Nabi, terus gelem dungo, terus ya sudah seperti itu. Umar ingin setiap tahun musim haji ketemu. Ujair Uwais Al-Qarni, saya kalau ketemu orang itu mengalami wahsyah, mengalami gangguan asing, sehingga ini pertemuan terakhir. Pertama dan terakhir pun sebetulnya nanti ketemu. Terus suatu saat ada orang tabiin. Tabiin ini wali, jenis Harum. Harum di Edan kepengen ketemu sinten Uwais. Pokoknya ini bahasanya pasti bahasanya riwayat ya. Wong itu nak kepengen banget corong Jawa ke Edan ketemu iki. Mana ini kepengen banget itu corong Jawa dan ini apa? Edan ketemu iki. Corong Arab ini mau terjadi Majnun Laila. Bon walhasil akhirnya ketemu teng Irak, teng Furat. Ini aku tiang yang ganteng, bermata biru, terus ketika ketemu, terus Harum ini aku jari sinten Uwais Al-Qarni anta Harum bin Hayyan. Itu Harum bin Hayyan, naam ya. Terus kaget Harum. Kok jenengan ngertos nama aku lo, kok anda tahu nama saya? Terus ngendikane Uwais, ta'rifu ruhi ruhak. Rohku itu kenal roh. Jadi aku rohku ya. Fa innal arwah junudun mujannada fa mata arofa minha iktalafa wa mata nakaro minha iktalafa. Roh itu satu pasukan sing saling melengkapi. Nak pancen ditedir sejenis nggih kenal, nak ora sejenis nggih mboten napa kenal. Terus Harum niku mau ngajak salaman ke beliau, tapi masyhur semua riwayat sepakat fa aba ayusahifani. Uwais menolak diajak napa salam. Makanya saya berkali-kali ngendikan salaman itu sunat, ijma'nya ulama salaman itu sunat. Tapi kamu jangan menganggap orang baik itu ukurannya yang mau diajak salaman. Uwais Al-Qarni itu diajak salaman enggak mau. Saya berkali-kali ngendikan enggak semua ulama itu tetap kalau salaman enggak sering, semua ulama salaman kadang enggak mau. Enggak maunya itu bukan karena sombong yang tadi ya, kalau terang nabi sore dilatan ditabek wa fitnatan dil matu. Engko kowe wis kadungino nyucuk sing mbok cucuk nek ora tepak dadi ujug sombong. Dadi kowe wis kadungino kon dilok nyucuk sing mbok cucuk nek atine urung bersih dadi nopo? Dadi nopo? Sombong. Lan nek kaya kowe Abdul bin Mas'ud kan ada di toko iku wis biasa ya kok nopo dilatan ditabek wa fitnatan dil matu. Sing anut ino sing dinut rawan kena penyakit nopo? Ujug. Gak sombong macam-macam. Itu diantara madzhab yang juga dilakukan Uwais Al-Qarni. Makanya beliau menolak nomor salaman. Tapi jangan kira selalu begitu ya ada juga. Gak ada ulama yang melakukan itu selalu. Mesti kadang-kadang, kadang mau, kadang tidak. Mohon kalau terus nak cerita. Kemudian Harum bin Hayyan minta diwasiati beliau macam-macam. Ya, wasiati beliau itu lucu. Dekne seneng dewi. Tapi wasiatnya alaikum bil jamaah. Kena aku pengen selamat, iku kudu kumpul wong akeh. Ya, aku pengen selamat, kudu kumpul. Ini uniknya sinten Uwais Al-Qarni. Dia menolak kumpul orang, tapi wasiatnya supaya kita kumpul. Karena tadi nirwana. Ulama itu punya sisi, kayak Uwais Al-Qarni tentu sayyidul ulama, punya sisi dua, serentak. Dia kalau kumpul orang pasti banyak wahsyah. Banyak asing, banyak macam-macam lah. Kumpul wong gak repot. Wong gak kurang ajar tenan. Misalnya si A terkenal wali. Sini jadi wali para pangeran. Para pangeran orientasinya akhirat. Gak sing suwan aku, jaluk dungo suge. Lalu cuman terkenal no meyakini si A itu wali. Bareng suwan kok juk suge, juk jadi bupati. Padahal maknanya wali ku wong para pangeran urusan akhirat. Tapi jaluk aneh juk. Juk juk. Jadi lucu menurut saya gendeng tenan. Ono wong gak ada ono duit, artinya butuh duit. Ya kok dikei duit? Wong nanti kepen gak ada ono duit, ratus duit malah bukei ya beneran. Mulane Abu Yazid Al-Bustami tau disuani wong dikei duit, cara mriki 1 juta. Ya Abu Yazid ini tak kasih uang 1 juta. Tujuh mau apa, Jung? Nah, bedo sudah kok kiai terus arto kula ben tambah kathah. Kowe kepen tambah akeh kok mbok kurangi penek. Jadi mau kepen tambah akeh iki kok kalem wis penek. Kok mantul nek. Mergo tinggu sarana napa penggandaan napa. Wah. Cuma kan lewat modus akhirat nah kalau Dimas Kanjeng kan modus. Ya modus wae. Sehingga ya fatwa beliau gitu. Alaikum bil jamaah. Mulanya Uwais Al-Qarni itu legenda tenan. Dia nggak pernah punya makanan, nggak pernah punya baju kecuali yang dipakai. Alasannya kalau lebih nanti takut dihisap. Terus yang nggak bisa ditiru lagi, dia ini orang tahu Jumatan. Mergo ora tau nduwe pakaian sing cukup kanggo nutupi aurat. Dadi cara madhabe dekne. Pakaian sing ora kena hisab sing pas kanggo nutupi aurat. Luwi ayane iku hisab. Dekne nek misale dalu mangan, ya kudu entek segane. Nek ora disedakono, mergo nak luweh ana hisabe. Yusun wani gitu. Oh, ana karo lane ora usah dadi wali apa dadi wali. Nah sebetulnya di formulir wali itu juga ada pendaftaran nih. Wali kan ada aktob, anjab. Ada wali paling gampang wali atfal. Malah ini gue dimana ke waya anjab, waya aktob, waya terus waya atfal. Atfal itu wali nopo kecil. Atfal itu jamaknya nopo tiflun. Kecil artinya sebab cacilik dulan mulai makan. Sebab dulan mulai makan. Pokoknya dunia udah dipikir, kok ada yang mikir. Sebab cacilik dulan terus mulai sore makan. Dulan jajan makan. Jadi sebab orang dulu orang satu pikir, wis orang sengat terus santai. Ibu jadi wali nopo. Tapi kalau daftar itu malah ramah masuk. Mencaci lek kok seneng rondo. Jadi ya gak mungkin juga. Orang kok daftar wali atfal. Bukan ya aneh. Mencaci lek itu radue nopo. Jawa radue nafsu. Terus kayak wali apa? Aktor itu patok bumi abot kan anjab ulama, wali cerdas itu wali ulama. Atfal oleh saya naik DW tapi syaratnya mau orang oleh seneng nopo. Jadi macam-macam. Lawas Al-Qarni kelasnya menwali kutub patok ibu ini karena tadi dia itu saking takutnya bisa. Tapi itu punya efek beliau tidak bisa jumatan karena agak punya pakaian sing pantas. Makanya nggak bisa ditiru secara syariat. Seolah lagi beliau dalam konteks tertentu itu nggak bisa ditiru secara nopo. Tapi itu biasa dalam khazanah ilmu kewalian itu ada perilaku tertentu yang harus diakui benar, tapi secara konteks syariat tidak bisa di. Itu yang digambarkan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada orang yang potensi kafir besarnya, cili dipateni timbang gede kafir atau mati mulai cili. Tapi pertanyaan secara syariat Nabi Khidir kan ngerti catatannya nanti ini calon mati kafir. Tapi apa roh catatannya ada? Kan gak mungkin kita ikut ini. Makanya dari Habib Salim Asatiri ketika ngarang kitab tafsir sekarang kan baru beredar kitab beliau mengatakan Nabi Musa itu luwe afdol dibang Nabi Khidir. Karena Nabi Musa tukang protes, cara ora protes dia ini rapati Nabi sing afdol. Kenapa? Normalnya setiap Nabi syariat kalau ada kemungkaran saat itu juga harus protes. Li'anna gulayas biru ala mungkarin ro'ahu. Saya ulang lagi, li'anna gulayas biru ala mungkarin ro'ahu. Makanya ini kan problem kita ya. Ini kerungan lo tenang ya. Awas kena keliru. Kalau balikin malah ya. Tradisi santri di Indonesia atau penggemar wali di Indonesia, wali itu kan punya tempat khusus, bahkan diyakini di atas ulama. Padahal dulu tradisinya ulama itu diyakini di atas wali. Sampai Imam Syafi'i ngendikan, nah ulama isra wali, ini dunia orang wali. Masyur dia ngendikan, nah ulama mesti wali, nah wali gak mesti ulama. Wali itu modal sabar sudah diwali. Nah ulama kan kudu ngalim, ruwet kan apa? Ruwet, ada apal alfiya, apal waspoknya ruwet. Wali ke sabar ngalor ngidul untuk jadam, nak tepak harus yakin ke wali. Nah ada tepak dari yang ngidul kan pilihannya bolo-bolo. Nah ini rumah lo tenang ya. Andaikan para, ini kata beliau, andaikan para pembaca tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa, kok dia orang faqih dan dia pakai konstitusi konon faqih, maka akan mengidolakan Nabi Musa. Yaitu adamu sobri li'annahu layasbiru an mungkarin roha. Kalau kalian ini malah, misalnya kita ngaji faqih. Hukumnya roh barang mungkar piye, siji ngingkari. Fali huayiruhu biyadi fa'ilam yastati fa'bilisani fa'ilam yastati fa'bikolbi wadali kata fuliman. Pertama roh barang mungkar reaksi kita satu harus ingkar. Kalau punya otoritas bisa bikin perda perku, bikin perda perku anti maksiat. Kalau tidak bisa ngandani. Kalau tidak bisa kamu ingkar bin. Artinya kalau ada mungkar wajib kamu mereaksi dengan cara menentang. Pokoknya mereaksi lah. Dengan Nabi Khidir cara zahir mungkar dan Nabi Musa langsung mereaksi, maka Nabi Musa poinnya baik karena dia mereaksi barang. Tapi ngomong maca kitab ora ngono carane maca wis ngidolakno wali sik dadi Nabi Musa piye to kandhane kon sabar kok gak sabar geblokmu lho wong maksiat kok di sabar Faham tidak sih? Faham kan lagi faham Rufin. Mulai disini tahu keliru mesti dia. Faham lah ya wong roh maksiat kok di api ya ora sabar. Mulanya justru itu Nabi Musa punya kelas yang baik. Li'annahu layasbiru amungkarin. Ro'al dia tidak sabar melihat mungkar yang dia lihat. Maka dia langsung protes. Justru itu namanya baik. Skornya baik. Karena enggak menyabari kemungkaran yang bisa dilihat. Mulanya kalau kita menjadi bejengan insya Allah. Mulanya nanti urib. Kalau mulan tafsir tak selingi fakih. Mereka fakih itu ngitungnya eksak. Eksak itu ya eksak, eksak itu detail per detik per menit. Misalnya ngeten iki. Rungono kene awas nak salah rokok. Zaid teko ning Rukhin, Pak Zaid itu kafir. Zaid itu kafir teko ning Rukhin. Pak Kiai Rukhin kula badhe Islam. Terus Rukhin muni ngene, dia ge benar ngene kula sugih teh. Kula damel teh. Rukhin gawe teh sari 10 menit. Ya pinten? 10 menit. Lalu buita binara baru ditalkin syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu kalau menurut fikih yang ekstrim, Rukhin itu jadi murtad. Rukhin sing goblok itu jadi murtad. Kenapa? Karena dia membiarkan kekafiran berjalan 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Berarti dia ikut bertanggung jawab terhadap perpanjangan kekafiran 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga, enggak saat itu juga. Coba bayangkan misalnya pas Rukhin gawe kopi terus wong iku mati. Mati ini jenis kafir tak Islam? Kafir. Kafir. Sing salah sapa? Rukhin. Oh, oleh beri salah Rukhin batur. Iku wong kasut to ngene. Sampeyan cari di bab murtad, termasuk murtad adalah orang yang mau masuk Islam, kemudian si kiainya menyuruh mandi dulu atau ngopi dulu karena membiarkan kekafiran ada yang bisa dihilangkan saat itu juga. Ini sing fikih ekstrim, saya ulang lagi yang ekstrim. Iwa ibaratnya ten, padahal kamu kadang niatnya apa? Nunggu kondisi ideal. Es pantas pasti tamu disuguhi sih. Mergo nak dicontoh, aku mesti kayak kita goblok. Misalnya niatan, ono kecelakaan ning dalan. Misalnya Rukin, misalnya katoan cekak, serokokan ngalor kidul ning ratan. Bariku ono wong kecelakaan, kecemplung kali atau kecelakaan ning ratan. Terus kita bareng buat dulu, tak kelambinan sih. Napa? Rokok kecelakaan kejat-kejat jadi pernah tak kelambinan sih. Toto-toto sih, nganggu kelambi. Atau ada orang kelintir, rukin sih, toto-toto sih. Ya sedang mati. Jika dalam kecelakaan fisik saja kita harus langsung tanpa memperdulikan kondisi ideal. Terus saja, rukin katoan cekak, nulung uang kan gak ideal, mungkin gak sopan. Tapi kalau dalam keadaan darurat, terus sampean wajib langsung mau ngenteni kelambinan sih. Langsung. Karena emergensi. Apalagi ini dosa kafir yang kalau berlangsung bisa neraka selawase. Paham ya? Paham belum masuk? Sebab itu dalam aturan fikih yang ekstrim sekali ada orang minta masuk Islam, kamu saat itu juga berdiri warai atau wis lungguh rasa kadare, pun Pak kula warai, bar kula warai lagi gek noten, bar kula warai lagi kok nadus, pokoknya harus saat itu juga. Makanya kalau suwon kangkang sih ngaji kalau tentang begini, nak orang kafir masuk Islam, masuk ketemu dengan Malioboro, ya sehat ketemu dengan Malioboro, faham ya? Ketemu dengan Sarkem, ya sehat ketemu dengan Sarkem. Saat itu juga, ya? Saat itu soal kok ono prosesi nanti di masjid disaksikan orang banyak itu prosesinya, tapi penghilangan kafir harus saat itu juga. Kadang-kadang wong salah paham, yang kau proses sehat ketemu dengan tadi neng masjid tak tuh itu keliru kan? Iku mau prosesi. Kabeh ulama sepakat pengislamannya harus saat itu juga. Faham ya, soal nanti ada prosesi ingin disaksikan orang banyak, monggo itu enggak masalah. Tapi harus saat itu juga. Begitu juga menyangkut kawin kumpul kebo, ya harus saat itu juga. Salah wonten tiyang biasa kujian ngalor ngidul, biasa kumpul kebo terus kepengin tobat. Jam loro teko ning Rukhin, sak waline teko Pak Rukhin kula kepengin anak kula jenengan kawin ngeten-ngeten. Bukan kutu jawab, nggih sak niki. Mboten kula dereng siap-siap dereng gadah duwe seminggu malih mboten kedah sak niki. Karena kalau enggak dikawekno saiki engko bengi kumpul di kumpul kebo. Bengine kelo nek jek kumpul kebo, kowe jek tanggung jawab wong kowe iso ngilangno kumpul kebo iku lewat menekakan saat itu juga. Lah soal dekne nentang, kula ginate ngalami, tapi niki dereng siap Gus, kula ngundang dulur-dulur seminggu malih. Iku urusane jenengan pokoke kawin saiki, iku urusan prosesi kok. Ya mon, Ya kudurung. Karena tadi saiki misalnya jam 0 iku mbok kawekno, kok bunyi kelong nikah kan? Nikah sahih kan? Halal. Tapi nek saiki rambok kawekno seminggu kas, kan biasa kelong-kelong meneh. Berarti seminggu kowe melok bertanggung jawab. Parokan loro to ben ra melok kelong. Bertanggung jawab. Mergo kowe dikasih kesempatan pangeran menghilangkan kemaksiatan tadi, tapi kamu tidak melakukan. Mana fokus saya ekstrim nganggu eksak sampai seperti itu, sampai se-ekstrim itu. Dan kita harus percaya itu, memang masuk akal kan? Ya mau analoginya kayak uang kecelakaan. Uang apa yang kentir banjir atau kecelakaan yang dalam. Kalau kamu menolong, nunggu kondisi ideal apa saat itu juga kamu tolong. Nah, misalnya kelambi ini rugen pas beledah orang kecelakaan, terus noto kelambi C. Kausan C, terus Amit C. Amit gitu. Saya umam kebakaran, mau sok etika di Joko. Ngapunten Kang Mustofa, badin nyuwun tulung, nganggur boten. Apa? Ini kamu tuh gak gagu, mak lo kebakaran itu serak mati kape sama mamu. Ya aku tuh lele ini lo mak kobong, terus aku tuh langsung. Ya itu makanya ada kondisi sing neng fakih disebut wujuban faurian, wajib yang secara langsung. Lalu kalau suwon gak kangkang sinten mawon sing aji kulo, nak ono wong murtad utawa kafir masuk Islam ingin ditalkin syahadat, kok neng sarkem ya saat itu juga, nih mal yo buru yo saat itu juga. Paham ya? Wes bahasa Indonesia lah, pokoknya saat itu juga. Kok soal etika prosesi gak apa-apa di masjid. Gak apa-apa nanti mandi. Pokoknya saat itu. Soalnya orang iso bahasa Arab ya. Sampai sakit itu bosan apa? Bosan Jawa ngimpun. Pun yakin dia pengiran sitok. Nge pun buatan tiga malah. Nge setunggal. Nge pun Nabi ini jenengan pun buatan Dewa niki-niki. Nge Muhammad ke sana. Pun. Nge pun. Nge Islam. Pun aku itu bahasa Arab. Buatan butuh apa? Bahasa Arab. Lo biasanya kiai-kiai kok bahasa Arab pun. Niku pulau ini kiai ini kiai. Selain itu kiai ini nampu. Nah itu memang seperti itu. Makanya ngaji ya, pentingnya ngaji. Sama dulu tentang kitab Bajuri, tentang kitab Sulam Taufik. Tapi saya sendiri secara pribadi gak berpendapat kiainya tadi ikut murtad. Karena uang kiai kok tersangka. Pokoknya salah. Rasa arani murtad. Pokoknya nampu salah. Yang tidak melakukan fauran itu salah besar. Tapi rasa bu arani nampu murtad. Karena enggak mesti kejadiannya se-ekstrim yang saya bayangkan. Kecuali kejadiannya ekstrim tadi. Kowe enggak ana teh, jebule wong kafir iku. Mati wae iku perkara tenan. Oh, perkara tenan kan? Ya iya to, Kang. Misale ana wong kecelakaan kejet-kejet ning ratan. Umpama mbok tulung langsung iku selamat. Jebule kowe ngenteni klambine dan pas ana truk iku wer entek langsung. Mestinya umpama langsung mbok tulung mbok ngira kan gak diplindes truk. Gara-gara kayak kelambinan saya otot terliwat. Wur, protes. Mesti pengennya nyalah ini sakit goblok, ini sakit gedut. Gue nak gedut tuh tekeh. Jadi tekeh lambat kena berat badan. Nah bodoh, saya ini wong iku pas ngopi terus mati. Gue gak enak kopi terus mati. Umpama langsung gue syahadat mati ini muslim tak kafir. Muslim. Gara-gara terlambat mati ini kafir. Berarti sebab kafirnya sopo. Kiai sing berat badan sing gak iso mikir mah. Lah yo mlane iku kudu ngaji, mlane tengene kitab takrib, teng kitab Sulam Safina, termasuk dosa besar adalah seorang muslim yang dimintai mentalkin syahadat kemudian dia bilang mandi dulu atau minum dulu karena berarti ikut memperpanjang kekafiran yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Waduh, ono wong biasa kumpul kebo, kamu bisa menegakkan saat itu juga. Apalagi yang minta walinya kan gak ada problem, paham ya? Kue nunggu mau alasannya, kumpul-kumpul duit, nunggu-nunggu dulu. Gak penting-penting kita ngilangkan status haram menjadi status halal. Soal prosesi, ya engkau, sempatnya apa proses? Proses. Tapi kalau aku, di daerah Pantura, aku banyak karena tiang alim, jadi benar. Kalau berkali-kali, wonten tiang, wonten gitu. Seminggu malih Gus kula dereng tidur saiki. Nah, takok kene yo jawabane saiki. Jadi enakannya itu jadi konsensus bersama untuk seperti itu. Karena wong alim jek akeh. Nah, wong alim ra akeh yo kene kok ruben-ruben. Nggih santine dhuwit monggo-monggo. Seminggu meneh turu kelon meneh bengi kelon. 8 hari kumpul kebo di bawah tanggung jawab Syekh Ruhin. Wah, neraka kene. Wis ra ngeloni ora ora rasane. Jadi kudu langsung kawin. juga. Ya saat itu juga soalnya saya orang kawin nong. Sekseni itu nong lipat telus. Si loro gini gini. Ada gue prosesi ya prosesi gak masalah gue dulu dulu diomongi. Niki naik kampun kemarin jam sekian sekian tengisor. Apa rambutan erogen dan seksinya yang liwat ke kedua atau berikut ada sopa yang terang jadi gue hebatnya ulama gitu. Jadi mereka mengarang kitab-kitab sing jenenge wajib faurian apa wajib faurian ini penting kulaturakan aja sampai agama ini ditunda-tunda ya agama ini ditunda-tunda mereka ada kemungkinan terjadi ekstrim tadi kaya orang kecelakaan, kejet-kejet kaya kelabinan sih lagi buat tulung sebelumnya truk liwat, potes mati. Padahal mau mau bawa singkir no kemungkinannya selam karena ijek kejet-kejet tok nanti mati misalnya gara-gara ketabrak truk menang mati sama andekan tadi tidak ngopi dulu kemungkinan dia sudah baca syahadat mulai ngaji mulai kalau suwun nanti cita-cita lah di anak sebenarnya alim fakih dia buatan kudu salim kulo kan dulu bapak itu tapi jelas ibu betul karena sebenarnya serano ngalim fakih rusak dunia. Saat ini kata tokoh besar tapi tidak alim fakir. Dia populer tapi tidak alim fakir. Nak fatwa itu ngelantur. Dia punya kecakapan mimpin mengumpulkan orang. Tapi kecakapan fakirnya nol besar. Sehingga fatwanya itu ngelantur. Kita-kita yang jadi alim fakir jadi bingung. Hanya ada orang ingin masuk Islam. Kita silakan diberi waktu dulu supaya Islamnya lewat berpikiran yang benar. Tidak bisa. Orang ingin Islam dan memberi kesempatan kita mengislamkan, kita harus melakukan secara fauron, harus secara nopo langsung. Karena bisa saja setiap saat dia mati. Kalau mati sebelum talqin bisa ada, berarti mati kafir. Setelah ditalqin mati muslim. Dan kita kadang terlibat karena yang dimintai kita. Paham? Yang dimintai kita. Harus langsung. Ya apa harus langsung. Eling-eling ya. Cuma ya, pulau tidak sependapat dengan fatwa fatih yang mengatakan kiainya tadi dihukumi murtad karena ikut membiarkan proses kemurtadan 10 menit. Nah, itu pulau raja. Boy, orang usah darani murtad, darani kiai goblok, tak kiai nganggur, tak orang tepat. Boy, aja sampai darani apa? Murtad itu ekstremen lah. Kalau itu ekstremen, saya tidak sependapat. Tapi kita harus percaya sama teori ilmu tadi. Nah, perasaannya Wes Alkorni ini ngoten, nyawa itu saat datang setiap saat. Ya makanya dia harus punya, jangan punya sesuatu yang kena hisab. Karena kalau suwun kangkang sing ditedir sugih, santri kula teng mriki sing ditedir sugih. Kok yakin dunya wae pangeran. Rasa bukane wong langsung kuwi kadang sing udan mbek sing mbokeki. Wis biasane tetep kuasai kuwe tapi semua orientasinya ilallah wa fillah walil walil. Ya ini fatwa kula tenan. Dieling-eling ya, Was Al-Qarni ini bu, demi bekti tang ibu nganti ras sempat sowan Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi jek sugeng. Tapi Kanjeng Nabi malah ngomentari utawa dawuhno nak Was Al-Qarni niku api-api etia. Padahal ora sowan beliau, tapi nglakoni perintahe beliau rupane wa bil walidaini napa esa. Ini pelajaran bagi kita-kita orang modern. Kadang sing penting ku seneng kiai, ku sing penting golek rai ngarepe kiai. Jadi perintah rapati dilakoni tapi memang sowan. Lan masuk kiai ra seneng disowani yo gara-gara ngene iku. Kadang sowan kiai golek ra ido. Perintah kiai fil karakter filosofi kiai ini ra dilakoni tapi semangatnya amen apa? Sowan. Ini pelajaran Wes Al-Qarni. Dekne ra sowan Nabi tapi filosofi ajaran Nabi Burul Wali dan dilakoni. Paham ya? Timbang sowan Kanjeng Nabi tapi malah ora birul. Ini pelajaran bagi kita. Jadi sementing urutan pertama yang ngelakoni perintah api kiai, ora kok sowan kiai, sowan nomor loro telu saged. Mane masyhur iku ana sahabat, ya Rasulullah saya ingin jihad derekno jenengan. Jawab Nabi apa? Alaka walidani, apa kamu masih punya kedua orang tua? Qala na'am, iya masih ya Rasulullah. Qal fa fi ma fajahid, kalau gitu kamu enggak usah ikut perang, cukup birul apa? Ini Nabi, Rasulullah itu afdolul khalqi itu saja bisa mewajibkan, menggugurkan wajibnya jihad karena birrul walid. Kalau kita mau menggugurkan kewajiban birrul walid dan mau krono demo, tidak bisa. Wong sing jihad derekno Nabi, saged gugur mergo nak. Orang tua butuh kita baik-baik. Tapi tema-tema yang tadi saya kira menarik. Mergo sampai ini serapati seneng wong tua, kadang aku wong tua wis problem. Lho kula nate lho ditangkleti tiyang ngeten. Ya wong zaman akhir yen parah tenan. Sedaran darani goblok ya goblok, darani laknat ya laknat, tapi piye iku yo mate Nabi berbotis puro. Dia itu punya orang tua lumpuh itu sudah 7 tahun. Walhasil orang tuanya akhirnya mati. Mati terus sowan kula Gus, ibu kula pun mati, Gus kula ge mung tak kathah. Nek kathah apa? Nek ngomat ke semua lumpuh macam-macam kok ngomat mung tak. Terus piye? Ya men duwe kula ge terus kathah. Terus piye? Nggih ngoten. Jenengan takut terus piye terus? Lha terus piye terus piye maksudnya perasaan itu terus piye? Ya ngoten. Padahal arti sekolah terang. Kue itu lem kapitalis sih. Rumah ibu hitung tahun berarti entek akeh. Berarti kayak kapitalis. Iku sih buat hitung mau entek akeh. Mestinya kayak bangga. Gus alhamdulillah kue rumah ibu ras dino rong dino. Tapi hitung tahun kan keren. Kue susah ya apa sih jadi wong waras bangga ngamalem rumah ibu hitung tahun. Orang kok mbokmu berobati duitmu hitung tahun. Akhirnya nangis itu terlambat, aku serah terlarik, nangis kok ngenteni dua raya. Mestinya aku itu orang akhirat, seneng ngapi orang tua kan apa? Durasinya tambah panjang, tambah. Apa sih susahnya kita pakai bahasa agama? Orang tua loro hitung tahun, berarti kayak ngamal soleh, hitung tahun. Berarti kayak biru laliden, tambah lama kan tambah. Tapi kita ini kapitalistik, yaitu tadi kita yang kita lihat hanya sisi hitung tahun berarti ngentek no. Ayo kompar. Karena ngentek no duit orang tua, dok masih aku sehat ngentek no duit. Lalu kena rokok ngalung itu, dengar ke perang ngentek no duit. Kue sumpek sidik marung, sumpek sidik macam-macam. Mau perang ngentek no duit. Soal ngentek no duit, aku duang loh, uang waras malah doyan. Buk uang sembara sidik ya. Ini biasa ya. Sakhire jenazah niku pas kula lepas kula matur ngoten kula suwun niki amun diistilahno keluargane mun rumat lami nggih kula tulung istilahe dirubah mumpun ngamal lami karena salah istilah ini menjadi model perilaku masyarakat. Nanti kalau semua orang istilahkan entek akeh berarti masyarakat nang rumat ibuke diistilahno entek. Tapi kalau kita merubah dengan istilah ngamal akeh prestasi akeh maka cara pandang akan beda. Karena awal kesalahan adalah kesalahan apa istilah. Kaya ngendikane Imam Ghazali nganti ana wong takabur mergo ngrasa umure tambah. Aku sing tuwa kudu dihormati sing enom. Wong aku luwih tuwa timbang sing enom. Dari Imam Ghazali ku wong goblok sing bener ngene. Umurku wis kalong akeh meh mati. Kowe salah pantes umurmu mung kalong akeh. Aku wis kalong. Lah saja kok rugi wis kalong kira-kira. 50 to? 50. Misalnya swida kan karek 10 tahun. Memenangi khatam tafsir buram. Sementara cah cilik nak umure 10 tahun saiki lagi kalong 10. Nah, mestinya kita sing hormat cah cilik, cok umur lagi kalong sithik aku kalong. Tetapi kita istilahnya umur kita tambah. Mestinya istilah sing bener wa umri naqisun fi kulli yamin, umur kita ini berkurang setiap hari. Karena kalau kita misalnya jatahnya 60, kita sudah 50 berarti sudah kurang. Sudah kurang 50 tinggal 10. Saya tak takok. Umurung suwidak sebelakoni 50 iku kalong apa tambah? Kalong. Tapi sampean semua istilahkan apa? Tambah. Lah ngono kok ora tambah rusak lho iki. Nah istilah ulama dhisik ku wae umri utawa umur ingsun niku nakisun iku kurang fi kulli yaum. Ing dalem saben-saben dina. Lah wa dzambi utawa dosa ingsun zaidun. Fikul ini tadi wa umri apa wa umri nakisun fikul yamin wa dambi zaidu umurku kalong padahal dosaku. Nah saya juga uang gak kan istilah itu umur aku tambah pohon diung swidak dikurangi 50 loh. Tapi kalau lagi nanti bantah bek santri tapi kan jurah lucu misalnya kelahiran 2000 terus saya ini umur 2005 tak kau umur saya kita tambah piro kurang 5 tahun ya ada yang bantah ya yang bantah ya goblok tapi ya iya ya saya ini bener ya saya sarani tambah lah tapi keyakinan itu apa? Kurang sepantas-pantasnya melok-melok goblok semua ini tambah tapi hatimu pinter mana nih apa? Kurang ini wonten periode ya kata saya triyen sing alim-alim ngoten niku dhisik kok penak niku. Nyuwun sewu wonten tiyang sing tetedir lumpuh ditiliki kanca-kancane, masyaallah jenengan kok lumpuh ngene. Kancane nangis dekne guru, aku kok tangisi piye. Baru kaya lumpuh saiki ora iso maksiat, ora iso kelayapan delok dangdut. Dhisik ku wong penak. Baru kaya lumpuh ora iso delok nefo dangdut ora maksiat. Dhisik ku wong penak. Jadi loro itu harus dijawab enteng. Saya kira, iya, untuk loro itu apa-apa, itu boleh duit. Bujuk mau makan, semuanya, terus bahasan. Bujuknya ya bodoh diri, cara pandang ya ngono. Mesti ini aku nak selumpuh bujuknya, alhamdulillah, gak bisa wayoan, gak bisa boleh demenan, kapok. Wes sekali-kali dilihat sisi apa? Baik, baik. Baik positifnya, bu, baiknya, bu, lah, pokoknya, serasa kelayaban, bu. Di saya tu koyo gampang ya, jadi ulama, jadi wali. Saya di daftar tu je angin ni. Ya. Zaman tu bos kacau. Dia lengan-lengan, wow, saya mikul awal lengan-lengan fatwa. Okay, koyo nak ono barang apa? Terutama paling peka dalam hidup ini iman betul. Jadi kabeh kudu dilakoni fauron. Lengan-lengan kabeh kudu dilakoni fauron. Jadi misalnya sampai tentang kampus, ono konco non muslim, terus kepengen minta diajari Islam, ajari saat itu juga. Terutama yang kalimat tauhid. Misalnya, mas saya ingin Islam juga, saya diajari Islam. Harus kamu ajari saat itu juga. Ya yang paling gampang, misalnya kalau isanya Indonesia, dengan bahasa apa? Nanti kalau ada komunis seminggu lagi, kapan-kapan, kalau sudah sempat. Kok dia mati di masa itu, kamu harus ikut tanggung jawab. Bagaimanapun, gara-gara mati kafir ini, Anda tidak menyelesaikan tugas Anda sebagai orang yang berkesempatan menghilangkan kekafir. Paham geleng-geleng, pokoknya kutu nopo fauron, kutu nopo fauron. Bukan kalau tersakan ini. Waminan nasilan iku setengah sanging manusia manute wong yaku lukang ucap sopoman aman na billah. Aman na iman kita billah iblan Allah. Sebagian manusia iku komentarnya sih ngomongnya aman na billah aku iman kelan Allah. Tapi fa'idha udhiya billah. Mongko nalikane dan larani sopoman billah ing dalam Allah. Maksudnya dilarani ing dalam belo agamanya Allah. Ja'alam kong gawe sopeman fitnatan nasi ing seksane manusa utawa oleh mulasara manusa ning dikne adzahum tegese oleh nglarakno annas lagu maring man kaada billahi digawe koyok setara seksane Allah ay fil khaufi tegese ing dalam masalah wedine mintu saking man fayuti agu mongko taat sopeman hum ing annas annas sing yudunahu akhire fayunafik mongko munafik fayunafiku mongko munafik atau fayunafiku mongko munafik sapa iki lamun yen akeh iki sing boten fanatik nahku nggih biasa bacane fayuti hum fayunafiku tapi ono iki sing fanatik maca fayuti akum fayunafiku ane ku mon termasuk nahku-nahku sing bulet dadi ono fa sebab niku sawise iku kudu nasab tapi nek umume wong wis rambulet to ndak oh ndak sembulet itu boten sembulet itu pokoke walhasil ana wong iku wis Islam. Pas dene Islam disiksa mbek wong kafir. Gara-gara disiksa dibedheti dadi kafir meneh. Berarti dene wedi siksane manusa kaya wedi siksane apa? Kudune siksane apa luwih diwedhe-wedheni iku bertahan iman ketimbang ngadepi neraka. Ngadepi siksane manusa dianggep ringan. Tapi iki ana wong iku wis Islam gara-gara dituduhi wong kafir terus dadi kafir. Iku padha karo nganggep siksane wong lebih dahsyat ketimbang siksane Allah Subhanahu wa taala. Intine itu keliru besar. Mestinya kan tetap sabar iman, mergo siksane manusa ora bakal nandingi siksane Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja sampai kita niku faida udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi napa kada billah. Tapi wala in jaa wala in lam kosam enti lam kosam wala in jaa tapi nalikane teko apa nasrun apa pertolongan mukminina kedhi pira-pira mukmin mirabika sing pengiran sira fagonimu mongko entuk ghanimah sapa mukmin laiku lan naiktine ngucap sapa wong iku mau budi fatin buang min misange laiku lan apa nun ruf ya apa nun rufa litawali nunat krana tompatampane nun laiku luna inna kunna makum wal wawu lan tim buang apa wawu domirul jam'i yaiku domir jamak wawu layaku lunan itu dibuang asirkan layaku lunanna iltiqa isakinan karena ketemune huruf mati lho inna saat temen kita iku kunana kita kemakum serta sira kabeh fil iman ing dalam iman fa asyrikuna mongko mbok yo ngekei sira kabeh fa asyrikuna mongko mbok yo ngekei sira kabeh na ing kita ngekei filhoni mati ing dalam konima fa'asyiku namun kobo yo ngelibatno kita atau nyekutokno kita atau bagai kita naik kita bagai sirokabeh naik kita filhoni mati ing dalam konima wala ta'ala walisa wala inja'a nasrum mirrobbika awalisa notora ono sopa Allah wa Allah ibu bi'ala madad sing luweh mirsani ibi'ali mintik sedat sing mirsani niki napa kira Imam Suti mirip kira kita gitu tilaya kulunan nganti wawu napa jamak padahal ngarepe wau napa ja'ala fitnatan nasi ngangge napa mufrad faida dia kan mufrad ja'ala ngene napa mufrad tapi pas layak kulunan itu napa kudi fami nun rafi di tahun amsal wal wawu dhamirul apa jami ya niku biasa mawon inna kunna ma'akum qala ta'ala wa laisa ana ta ora ana sapa Allah Allah iku alam iku dat sing kowe pirsa bi alimin iki sing dat sing pirsa bima kan perkara fi sudulil alamin ing dalam dadane pira-pira wong sak alam kabeh kulo bim nek si ati nang sak alam kabeh minal iman sing iman ban difaq lan nifaq bala mesti Allah iku pirsa wala alam lan teman pirsa sapa Allah Allah alladina ing ngake amanu kang iman sapa ladina fi kulo bim kan ati nang ngake wala alaman lan yektine pirsa sapa Allah taala al munafiqina ing pira-pira munafiq Fayu jazi mongko malas sapa wa ta'ala al-fariqo ini ing kelompok loro. Walamu taif lam fil fi'laini dan fi'l loro iku lam kosam ini iku lam kosam. Wa qala alladziina kafaru. Meniko kula terangaken nggih menyangkut tradisi nggih, tradisi penyiksaan dalam Islam. Dados riyen niku pas khobab nggih, khobab bin Arrah, terus ada beberapa sahabat. Niku teng Mekah, ya ning ngene nggih. Sahabat sing disiksa teng Mekah sinten mawon sing masyhur Bilal, sinten? Bilal, terus Ammar, sinten? Terus Yasir, terus Sumayyah, sinten? Sumayyah. Sing Ammar, Yasir mbek sinten? Sumayyah niku sampai mati. Ammar selamat, Bilal ditulung sinten? Abu Bakar. Pokoknya singkat cerita niku. Ada sahabat ketika Nabi itikaf teng Ka'bah, teng Masjid Haram. Dia Nabi dia sering itikaf teng Bulan Zaman. Ada sahabat usul ya Rasulullah, engkau ini doanya mandi sekali. Engkau itu kalau berdoa pasti mustajab. Pas Nabi itu mutakian, mutakian itu duduk agak santai. Ya, terus mulai dhisik ulama itu ya biasa duduk di santai. Mulanya ulama darani mungkuri kiblat itu tidak makruh, boleh. Tapi kesunatan menghadap kiblat, tapi tidak usah dibalik mungkuri kiblat itu makruh. Saya ulang lagi, kesunatan orang berdoa itu apa? Madhep kiblat. Tapi kira sandarani nak mungkuri kiblat itu makruh. Kula bali ini malah wong kusuk-kusuk kasus narah diterangno kula bali. Kesunatan itu mau madhep kiblat. Tapi nak mungkuri kiblat kira sandarani makruh. Wong fa'e nama kanu fa'samana apa? Fa'e nama tuwalu fa'samana apa? Wa alasan Imam Nawawi sing ngarang Sarah Muslim itu Imam Nawawi sing terkenal sing ngarang majmu. Nabi Ibrahim itu nak teng Baitul Makmur, teng ngene Baitul Makmur itu portofolio Ka'bah. Jadi gambare Ka'bah persis yang ning langit itu jenenge apa? Baitul Makmur. Iku umpama ditarik ke bawah pas Ka'bah. Ka'bah nak ditarik ke atas yo pas. Lha Nabi Ibrahim senengane slender. Slender maknane gegere ditempelno Baitul Makmur. Berarti mungkuri Ka'bah apa madhep Ka'bah? Mungkuri Ka'bah. Nang ngendikane sinten? Imam Nawawi. Duh, kau kesunatan yang madhep Ka'bah. Tapi kira sandaran ini nak mungkuri aku. Kalau nanti teng Mekah ngamini dungane Syed Ahmad, beliau mungkuri Ka'bah. Kata sekolah nanti nih, sampai madhep kiblat, kalau madhep metan. Iya, beliau ya dulu mau posisi gitu, buatan madhep apa? Kiblat. Jadi lengan-lengan sunat itu rausah dia bertaruh dihukumi apa makruh. Semali aneh nih. Pun walhasil Nabi santai-santai ngoten terus Nabi tersinggung langsung berdiri napa langsung napa guys lha duduke terus sempurna mboten duduk santai duka Nabi. Di antara dukane Nabi ngendikan ngeten. Kowe disiksa lagi ngono wae wis ora sabar. Dhisik wong gara-gara iman itu digoreng, masih tau gara-gara iman gak apa. Digoreng. Nabi ngendikan lagi. Wa innar rajula roja apal hadisi la yudu lahul mihsar ana sing maca min syar fi mafroqi rosi fa yasukuhu syikban wa ma yasuddu dzalika an dini dhisik iku ana wong iman gara-gara iman digeraji mulai ndas sampai ngisor pugel dadi loro iku ya tetep iman. Nabi cipta sing terakhir dan sebagian mereka iman terus alqadu lahu naron wong-wong kafir iku gawe geni ning kubangan kaya sing boto ngobong boten ngobong boto ngobongi lho kan batu apa gamping kira tanah sing ngobong batu napa itu kan kubangan kayune gede-gede malah golek sing teles mergo sing awet murup saking gedene napa geni. Wes bariku terus wong sing mukmin dicemplungno, bar dicemplungno diguyu-guyu. Iku ya tetep iman, kowe lagi ditutuki kok giyeger aku kon ndonga. Nek mulane kadang wong alim jalu ndonga ngamuk ya ana sanate, kowe wae sing ra ro. Nek kula kadang diprotes kuwi wong alim jalu ndonga ngamuk, kowe ora ro sanate ngamuk, aku sing ro. Nabi ku dijaluki ndonga, wong iman demi iman kadang ya cukup. Iku kadang mung njaluk ndonga iku faktore kesu. Dan ini diceritakan Al-Quran disebut Ashabil Ukhdud. Sinten? Qad wasama idatil burud wal yaumil qaud wa syahidi wa masyud utila ashabul ukhdud annar idatil waqud idhum alaiha qaud wa hum ala ma yafaluna bil mu'minina sujud. Jadi wis di obong wis disiapno dicemplungno wa hum ala ma yafaluna bil mu'minina sujud wis ngono dikepoki diguyu-guyu. Ketika wong Islam ning jero geni kejet-kejet itu dikepoki diguyu-guyu. Wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Toh menyiksa mereka hanya berdasar karena si disiksa i. Intine ngene lho, iman dhisik itu anane untuk siksa, ana sing digraji, diobong, iku wae ra kecangkeman koyo kowe. Kowe diomong ngene kecangkeman. Pemenan akeh kecangkeman sangu kurang tambah elek meneh. Tambah afasul fawahis itu jorok banget. Zaman di sini dakwah didukui, diancam dipatahi ini saya dakwah itu sangoni juga cek ini kurang lagi inal itu tahu ini itu sih. Subhanallah, nak goblok kok jono menemen, nanti elak ya jono men. Mula dari jadi gue wali wal Islam, jadi gue gendiro Islam, gue gendiro masalah itu. Mana yang gue kudu belajar sejarah, ngerian gara-gara Islam nganti ngelakoni apa? Wa mana kaum minhum illa ayuminu billahil azizil. Lah iku Allah eling terus nganti ning akhirat. Ini iku jemben di antara swargane tiyang mukmin iku di kail lift duka dikai gondola surah. Pokoke dikai mbok pangeran sing ngatur wong-wong mukmin iku sampe dikai hak ndelok wong kafir kejet-kejet ning neraka. Dadi mlane dendam kudu dirawat. Mergo wong mukmin sing ngalami disiksa iku mbek Allah dikai hak nonton wong kafir kejet-kejet ning neraka. Nah disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufariyat hakun alal aro iki yang turun. Bapak ya caranya, kita rasa jajal apa tidak kok ini tugir suargo dikai pengaman kondelok, apa tidak kok ngerokok ngawali kopter diterbang itu kondelok walhasil akhirnya kudu tetap roh disebut falyo maladina amanu minal kufariyat hakun. Sekarang gantian wong Islam sing delok-delok wong kafir disiksa kejet kejet, yuk mantel disik guyu. Ya sakun maknanya buyu banter. Mereka nak warap darani buyu lono ya tak besar. Mana kau udah denda, nanti orang tanggamu segannya kau fikir apa? Udah denda. Cuba lihat saya membunuh apa kau dalam warga. Ya remat. Dendam itu sukses. Dendam itu apa? Ada yang dua yang tinjau melarat. Saya kira aku yang akhirat suge. Saya rukun numpak Ferrari. Tanggamu segannya min rokok keren. Cuba lihat walian. Ana kira dinyek melarat dendam terus no nganti wis warga. Kudu ning swarga kuwi napa? Sugih. Paham kene yo, dinyek dibojo elek buktekno kene swarga dibojo ayu. Ning donya ape poligami ra iso buktekno ning swarga dibojo wateh. Wae. Dadi dendam niku oleh anak ngoten oleh. Ini dituruti pangeran apa fal yawmal ladzina amanu minal kufari napa yathaku. Mergo Allah niku duka ketika mereka wahum ala ma yafaluna bil mu'minina napa suhu wis nyekso iki ndelok pas kejet-kejet diguyu-guyu iku sampean wong mukmin ya diberi hak ndelok wong kafir sing nyekso eling-eling napa alal aro iki napa yang mon kula terusake wa qala alladziina kafaru lan ngucap sapa alladziina kafaru sapa wong kafir lil ladziina amanu maring sing iman ittabi'u sabilana anut sira kabeh sabilana ing dalan ingsun aidinana tekse anut agama ingsun wal nahmil lan nanggung kita khotoyakum ing salah-salah sira kabeh fitibaina ing anut kita ingkana tamun ana apa khotoya wong kafir ya kurang ajar wis akeh masuk Kristen ta masuk Yahudi engko soal kowe dianggap salah pangeran aku sing nanggung mletene kemudian sing salah malah siap nanggung kok dadi ngene kunane kuno mlete ku ya akeh lan wong Islam kudu mlete sing sumbut aku sumbut tok ora sumbut Wal amru te amaru bimana khobar iklan bimana khobar Kola ta'ala wa ma hum hamilina min khotoya hum min syek Wa ma hum lan orang note wong kafir ubi hamilina kelawana sing gawa kabeh min khotoya hum sangin biro-pro salah-salah kufar Salah-salah wong mu'min min syekin sangking sidik opoan Ora bakal wong kafir iku iso nanggung salah wong Islam. Wong Islam-Islam ora salah blas. Malah dekne iku kebebanan salahe mergo dekne napa kafir. Innakum satamene kufar iku lakal dibunuh kene goro kafir idzalika ing dalam pengucapan wal nahmil khotoyakum. Wala yahmiluna yang tine bakal nanggung sapa kufar asqalahum ing beban-bebane kufar dhewe auzarahum tegese dosa-dosane kufar. Wa asqalan nan piro-piro beban ma'askolihim sertane beban bebane sing digawa kufar dikolihim lan pengucapi kufar il mu'minina mari piro-piro menik tabi anut siroka besa bilana ing dalan kita ngeten di pulau warai ini kulau niata korob ilawah sampe anak kepengen para pangeran siji nganggu ilmu di pulau galeni malah di pokoknya para pangeran siji kuncinya nganggu ilmu ngeten di Syria, di Turki itu banyak orang yang dulu LSM itu tobat. Ketika dia LSM itu, kurang baca ya, dia pembela demokratisasi, pembela hak asasi manusia. Sehingga dia mati-matian kalau acara-acara yang ya kayak itulah acara-acara membela hak asasi manusia macam-macam. Dia tobatnya itu unik. Suatu saat dia ngaji sama Kiai Lugu. Kiai Lugu itu ya Kiai Soleh yang ngajarkan ikhlas saja. Dong, sebenarnya ning akhirat. Iku sing dijalu itu lho yo sing ono. Barang ra ono yo ra iso nulung. Ngono to. Dong, sebenarnya ning akhirat sing iso nulung barang sing ono. Nek sing ra ono ra iso nulung mung ra ono. Yo ngono to dolan baleni. Dong, sing iso nulung kowe yang bisa menolong kamu itu sesuatu yang wujud, bukan yang tidak wujud. Iswe nangis. Lah sing wujud itu ning akhirat apa? Kowe ning akhirat golek demokrasi ora ono. Golek ham ora ono. Mikir Yesus. Mikir terus tobat. Mulane kiai-kiai kita ngajari wong kon iman Allah itu zat sing wajib wujud. Allah itu zat sing wajib. Saiki sampean tak bedheki, sampean ning akhirat iku kowe golek misale biro demokrasi, ketemu gak kabeh demokrasi. Terus nulung kowe. Orang ini demo kaya ngono bela ham apa sampean ana napa sing ana iku apa mulane sing wajib bela hukume apa subhanahu soal nanti dalam implementasi hukum kowe bela fakir miskin Islam kota kowe bela LSM tertentu itu enggak apa-apa asal itu karena perintah misalnya taruh saja ada penggusuran kamu bela janda di situ yang fakir kowe aja atas nama hak asasi manusia enggak wujud kene akhirat golek ira ketemu alamate niati perintahnya Allah pancen kon bilo kaum lemah tapi motivasinya adalah Allah karena Allah huwal amir huwan nahi Allah lah berhak sebagai zat yang merintah kita dan yang melarang kita nah, saiki uang itu dilupakan itu bilo fakir miskin jari atas nama HAM demokrat kok lucu nyebut Allah itu ora gelem padha mulai cilik mondok ngaji nyebut Allah ora gelem gara gak keren mergo ora demokratisasi engko iku Islam nyebut Allah jari gak nopo gak apa-apa pada akhirnya anda bela tanah yang direbut yang tidak berhak kamu bela yang berhak tapi aja krono ham atau apa itu bahasa mereka kita terbalik macan Allah menyuruh kita bela kaum yang dido nah sekarang tak wari mana yang kedua ini yang menggembirakan anda yang wajib wujud itu Allah paliannya Allah Allah. Allah, nah termasuk dosa kita ini tidak wajib ada terus. Misalnya kita seneng dunia tahu dosa, itu rawa wajib wujud. Jadi soalnya diabaikan sama Allah, mau rawa wajib wujud deh. Jadi soalnya hilang no gampang. Mau terima dosa, tapi itu juga amalnya sampaian. Yo iso hilang no terima amal. Sehingga iso hilang itu Allah subhanahu. Amalane hasbunallah wa ni'mal wakil. Iku mulane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mlane la maujud bi hakin illa ora ono sing wujud hak kecuali Allah. Liyane iku wujud tapi ora hak. Dadi kita warai mlane kena apa kadang-kadang ngajin ke Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Wong sing lafadz la ilaha illallah tetep di swarga senajan tau sino tau nyono. Iso wae Allah ngilangno barang sing ora wajib wujude iku dosane sino dosane nyono. Meskipun kita tetap berusaha semaksimal mungkin menghindari zina dan nyolong. Tapi kira usah darani wong nak tau nyolong ra bakal bu swarga kliru. Mergo nek hukume Allah ora ana nyolong. Nak wong nyepura ora ana nyolong. Nyolong nak ngene, ruhin nyolong bi Mustafa sak juta. Berarti ruhin marat nyolong bi Mustafa sak juta sing sugih. Berarti piye? Ruhin nyolong duwe. Jajal nak Allah bahasakno. Ruhin kawula aku jupuk duitku. Gue pas di tiga Mustafa, dijupuk kawula aku jenenge ruhin. Kok ruhin son Mustafa son nuntut tuh dia. Tak balik menen. Tapi aja kok ruhin yang mikir aja. Ruhin nyolong duit Mustafa. Nah ning dunya kan dihukum. Ya dihukum diketok tangane buat dapat penjara, buat digundul keritingnya, pokoknya dihukum. Ruhin jupuk duit Mustafa. Nah Allah bahasa Arab ya. Ruhin kawula aku jupuk duitku sing digawa Mustafa, aku muni rapopo jadi pengiran. Ya wis rapopo. Mustafa ra iso nuntut Gusti piye? Duweku jadi cuwaru kok jare jiran rapopo. Kafir ke Mus. Manusa jadi duwe-duwe sing duwe aku pengiran. Kowe kecangkeman. Jigo ten kafir mesti dipatung diamu. Akhirnya Mustafa njembul Gusti kok ikhlas. Panjen niku, pasti ora ikhlas ra ikhlas iki duweku jare pengiran. Dadi pengiran nak nyepuro dosa iku gampang banget perkarane. Hak adami pun bisa dibahas menemu. Ya kalau balik ini malik. Jadi malah Nabi Adam itu sampai umatnya yang nakal itu tetap nangis. Misalnya Nabi Adam roh-rohin nyolong sepeda montore Mustafa putuku nyolong sepeda putuku. Malah yang ada ini mos, mbak dulur jemuno bebas no wakil sibuk dulur itu. Oke oke iku sobat sampai di akhirat tuh rasa ikil. Iku sobat lagi-lagi. Iku mana Allah nyepuro dosa u gampang banget senajan tonyo Allah. Maksudnya perkara Allah sih dijupuk itu ya. Nih Allah rasa orang itu. Layu nih doanya cakap orang bahasa ruhin nyolong duit emus. Tapi misalnya Allah bahasa no biasa sampai akhirat. Ruhin kau laku jupuk duitku. Sih digawa Mustafa. Jadi ruhin jupuk duitku. Kan kau no istilah duit Mustafa. Mereka Allah tak sing wajib wujud liyane gak iso dilangi termasuk ngamal iso dilangi gak. Justru iku malah enak mergo swarga menamung fadlile Allah mah namung rahmate Allah. Jadi eling-eling iki penting kula aturaken. Dadi kadang-kadang wong kudu perlu ilmu hakikat yo go eling-elingan. Mulane masyhur ana napa wonten wali donga tembul tasen kula iki apal siire. Ana muznibun ana muftiun ana asi. Antara himun, antara firun, jadi apa? Anta afi. Hadihi salah satu di salah satu. Wasayah liban ausofuhu ausofi. Jadi orang wali ini rada jadap bunga tentang muntasim. Ya Allah, saya ini mudnib, orang yang banyak salah. Saya ini orang yang banyak maksiat, asin. Tapi engkau sifatnya ghafur, engkau sifatnya afi. Afi itu pemaaf. Yakin Gusti boten lucu nak sifate jenengan kalah mbek sifat kula. Jenengan pangeran kok sifate kalah mbek sifate makhluk. Manane kan yo ora lucu misalnya sifat ghafuri Allah tukaran mbek maksiatem sebule menang maksiatem lucu apa gak? Menang di kira-kira. Menang hormati pangeran cerdasé ra karuan. Dadi ya. Nah, yo kan yo ora lucu misalnya sifate Allah kalah mbek sifate manusia. Mengare Nabi kadang nak ngendikan wong sing bar salat subhanallah salasan wa salasin wa hamdalah wa salasan wa salasin wa kabar wa salasan summa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdulillah hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat dzunubahu ghufirat dzunubuhu wa in kanat istazabatil bakhri dosane kabeh disepura serajan to jumlahe sak untuk esko. Jadi kadang Nabi nangeke rojak teng kawulane wis nenggone umat itu sepura kabeh pengen. Karena cara Allah ya enteng wae. Ya, tapi masalah ya, nak isti tegir seneng dosa, ndak larang lafadzno kalimat iku. Umpama nglafadzno iku ra pas 33 mergo sing gremeng. Ana ana wae lagi pitu wis gendhi terus. Kula nu curiga tiyang-tiyang sing wiridan. Kula wis semenge maca la ilaha ping 10.000 jebul suwat. Suwat. 100 sing suwat sejarah gremeng ngono ya wis sapa. 100. Beli 1000 mau 5 menit 10.000 berarti 5 peng 10 seket no separah. Jadi ini terus demokratisasi HAM itu sesuatu yang tidak wujud, tidak ada. Artinya itu tidak akan bela Anda di akhirat. Sing wujud itu Allah Subhanahu wa taala. Lain nak iman, ya iman be Allah. Meskipun kita di dunia secara aplikasi misalnya bela kaum yang tertindas, mergo ya perintah Allah digengken bela kaum napa tertindas. Pokoknya kita harus bela Allah karena Allah itu yang wujud, Allah itu yang menolong kita, bukan yang lain. Ngono tauhid itu bahasa nang ngeten iki rumah tenan sing ngaji sing ngarep mungkin kertas. Ini yang wujud apa? HP kan. Di tangan kanan saya ini apa? HP. Di tangan kiri? HP. Kemudian ini tak benturkan. Per. Benturan itu ada apa enggak? Sampai jauh. Enggak ada. Cara ilmu tauhid enggak ada. Kita diajari mulai kecil ilmu kalam enggak ada. Yang ada ini dua HP. Kalau dibenturkan keras jenenge benturan. Kalau dipisah jenenge pisah. Lalu kamu cari makhluk jenenge pisah rupane piye? Ya ora ono blok-blok. Nah ini jenenge amrun i'tibariyun. Di dunia itu kan ada, makanya kan neng ilmu tauhid, ilmu kalam ini wono ana. Darajatil wujud itu arba'atun. Siji wujud dan hakikian niku namung Allah tok. Ada wujud dan nisbian. Ada wujud dan i'tibarian, ada wujud dan dhihniyan atau suwarian. Seperti ini loh. Yang ada ini dua HP kan. Ini bisa kamu pegang, ini HP, ini ada warnanya, ini kamu pegang. Tak antem no badhe ruhin ya loro. Ini wujud. Jenenge wujud. Terus ketika saya dempetkan, ini jenenge apa? Dempet, ijtima. Ketika saya pisah, jenenge iftira. Lalu pisah ini wujud enggak? Enggak. Ijtima juga enggak. Kok iso boleh ijtima rupane ijo. Iftira saya kira ono lagi melaku-melaku. Orang mesti ngono yo HP. Paham gitu? Nah, membiarkan manusia beragama itu jenenge demokrasi. Terus demokrasi itu apa? Sing ono wujude ta demokrasi ini? Wonge kan? Demokrasi itu ndak? Ndak ada. Lah gak ada kok kok bela-belani nganti mati terus kok sampe nyafati kuwe. Nah bela bela Allah. Meskipun nanti lewat perintah Allah kita bela kaum lemah. Yang mungkin dalam istilah disebut demokrasi. Tapi negatifmu tetap faktornya bela bela. Mergo iku sing wujud. Lah kadang wong salah paham, wong ora wujud kok digoleki. Mulane nek salat iku ora usah kuwatir gak ditampa. Sing wujud iku kuwe. Lah nek ngene iki jenenge rukuk, nek ngene jenenge sujud. Ya sudah seperti itu. Allah menerima kamu, asal sujudnya sohah ya diterima. Tapi kira iso ngandalo sujud. Sujudnya nanti Gusti, ya kuwe-kuwe iku sing jenenge sujud. Mulane disatekno siji jenenge master, jenenge sajid. Angger wong sing nglakoni sujud jenenge sajid. Dan wis inama ya taqabbal wa minal mutaqin dengar kuwe takwa ya sujudnya mesti ditompo. Manane ya kuwe iku sing ditompo ora kok. Sujud-sujud ya ora ono. Wong sing ditompo sujud manane ditompo wong. Wong ya iku dilebokno napa? Suwarga. Nah sekarang orang itu mulai tidak tahu itu. Kalau bela demokratisasi seakan-akan ini makhluk wujud yang bisa membela dia, mensyafaati dia. Paham tak maksudnya? Jadi eleng-eleng, ini semua wujud apa? HP, kalau begini namanya kumpul, istimak. Kalau gini, iftirah. Tapi istimak sama iftirah ini tidak wujud hakikatnya. Karena ciri utama barang wujud itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dilacak. Atau bisa yukol, bisa dinalar. Misalnya Allah tidak kelihatan, tapi kita pasti yakin kalau ada makhluk, pasti ada khalik. Nah, aku bisa ini, istimewa itu wujud. Barang ini. Aku lihatlah HP, aku tak jajar itu jenisnya wujud. Lah ya wujudnya ini. Ya apa jajar itu jenisnya? Lah ya wujudnya. Apa? Kumpul itu ini. Ya pet HP, lah ya HP ini sing pet. Sing darah ini kumpul ini, coba. Enggak ada. Ini jenis i'tibari. Ada konsensus bahasa yang kalau gini dinamakan kumpul, kalau gini dinamakan bisa. Tapi dua hal ini sama-sama enggak ada khorijan dalam faktanya. Meskipun ada secara iktibarian, orang akan menganggap itu ada. Mengenai cantik itu orang wujud gini, kau bisa wajah meyakini bojone cantik. Karena sing darane ya, itu terakhir, ngono wae. Bukti ini, wong Afrika sing elek ngono iku ya akeh. Miss Afrika diperkosa. Kau dulu ikut juga nak aku era tu. Malah ke protes. Kau saudara ni aja ku bertakluki. Mereka cantik ku nak apa? Itibar. Gak ukurannya nisbi. Kau janggal gak kenal orang Afrika di perkosa. Kuru hitam, kuireng. Jari roti. Udul ngarap ku era gelem. Kau nol era gelem ada. Tapi kan ya aneh kan, kue orang Afrika misalnya juara ratu kecantikan Afrika, kue delok janggal kau orang, gak jawab kan? Ini nabi. Pokoknya kan di perkosa, wisho. Ya karena itu nisbi itu kak, sing wujud yo kritinge iku sing kapan wujud iku wong Afrika. Krite. Ayune mbo, ayu ora jelas. Nanti nak dengerin bojo melek tenang ae iku nisbi ya. Cara kowe ayu berarti berarti apa? Yo, berarti sing salah wujud iku bojomu, ayu ora iku ora wujud. Namun misalnya sampean bantah kula, ada konsensus kalau seperti itu diarani ayu. Yo raro, pokoknya raro, pokoknya agar beda wilayah yo, beda apa? Konsensus. Afrika itu cara orang Jawa mungkin wah, itu cemeh, gua pomong, gua putih, ngono kok sapi. Kalau nanti kenalan beong Papua, ngireng-ngireng. Kalau kamu lihat orang putih, gitu. Aneh, orang kok putih, kayak hewan saja sapi itu kan putih. Wah, jadi dia aneh, barang putih kok indah, kok aneh jaran. Kesaroy dia putih, kok sapi itu seperti itu repot, terus-terus malah repot terus. Sesuai wak muturo kabeh cara berpikir terus. Dilengi-lengi terus. Ben sampean yakin ya, mulane ulama marai kita kon yakin dat pertama iman ku mbek apa? Apa iku dat sing wajibin wujud. Dat sing wujude iku wajib. Artinya enggak kebayang layu aqtalu maknahu nek Allah ku enggak wujud, itu enggak kebayang. Dengan adanya makhluk yang seperti ini kita pasti yakin khaliknya itu wujud. Kalau nanti berdebat sampai setengah jadab, setengah ini, kalau nanti didebat, ya tengah hati kulo lagi setan sing debat. Karena di kandang kajing Nabi ini, la yazalu syaiton, setan itu selalu merindu kamu, sehingga mereka sampai pada titik pertanyaan pertama, siapa yang bikin gunung, kamu jawab Allah. Siapa yang bikin bumi, kamu jawab Allah. Semuanya kamu jawab Allah. Lalu setan ini membakar hati kamu dengan bertanya, faman kholakowo, lalu Allah sendiri asal-usulnya, siapa dan yang bikin siapa? Ketika Nabi kalau sudah sampai seperti itu kamu harus berhenti. Aneh sih, ya mau kalau suwon itu sana yang lo TV ya, enak seneng mangan mangan, enak seneng turu. Kalau setan pengen kayak was-was, boleh wong ngorok kan kentai di sesok. Sesok cinta ini boleh tangi turu ngopi. Bar ngopi cinta ini juga boleh mikir BPKB kan bingung deh. Juga boleh atau mikir filsafat Allah mau. Nah, itu malah uang bingung utang kadang jadi swarga nih perkara nih orang mikir Allah kau nak mikir Allah malah kena pikiran setan paman kalau kau berhasil gawe Allah itu. Nah kemudian itu terus bertahun-tahun saya punya penyakit seperti itu, saya lawan terus sing iso marekno nggih ayate pangeran nggih niku tengene ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Oke begini cara sama tak warai ya. Yang bisa jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang gak wujud. Faktor apa saja? Yang wujud. Sekarang bumi ini kadung wujud. Kalau awal alam ini al-adam, saya ulang lagi ya. Kalau awal alam ini al-adam sesuatu yang nihilisme atau gak ada. Kemudian alam ini menjadi ada, berarti Anda mengatakan barang gak ada menjadi sebab barang yang ada. Itu stres apa itu? Faham gak maksudnya? Lah iya, nah alam ini adanya alam dengan tidak ada dulu mana kan dulu? Dulu tidak ada. Tapi ketika dulu tidak ada ini pasti ada di luar alam yang wujud, yaitu yang kita yakini Allah yang menjadi faktor wujudnya alam. Terus ono iso wae dhisik ra ono sapa-sapa jujur alam wujud. Berarti kaya darani barang enggak ada menjadi sebab adanya. Lah ora ono kok dadi. Sesuatu yang enggak ada tentu tidak bisa jadi sebab. Yang bisa jadi sebab hanyalah sesuatu yang ada. Lah yang ini kita sebut Allah, disebut musabbibil asbab, penyebab dari segala sebab. Apalah istilahkan kamu? Kamu istilahkan Allah atau musabbibil asbab atau kau sabrima macam-macam. Enggak, Allah itu musabbibil asbab. Kemudian di Islam Allah musabbibil asbab disebut Allah. Tapi utama Allah nerangno itu sementing wujud sih, yang jenenge sebab sementing wujud sih. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah alam sebanyak ini diciptakan tanpa ada sek yang wujud mendahului alam ini? Pasti ada sek yang wujud mendahului alam ini. Lah sek ini kita sebut Allah. Nanti sebut kul ayu syai'in akbaru syahadah khulil lah. Paham itu maksud ya. Jadi kita kena penyakit mono, lagi ngilangi siji, akhirnya iso tinggal ngopi, makanya gak ada yang kena, tinggal ngopi. Terus sesuai setan ngomong, mitan setan, jadinya sebab itu barang wujud. Nah barang agam gak ada, gak mungkin jadi sebab. Makanya gobloknya melarang yang gini, wah ya aku biturus terus. Nah, nasi belum dikeloni kan, ya kelon. So kan, nara gelom ya, wes sesuai turu, wah terus ungkap-ungkap, wes kato ancekak, kambinan terus apa? Wes bingung sih tak rapi gudo, bias. Bukannya nak setan itu agak nisen roh mengurah kelambinan. Akhirnya malah rati gudo. Malah kaji Nabi yang figur yang luar biasa ya. Jadi ada sahabat yang mengalami itu. Bukan Nabi malah diguyu dengan ini dia kasorebul iman. Ya, cuma iman sama apa. Tapi kalau ulang jenengan caranya ngotot. Pokoknya urutan urip yakin ono zat sing harus wujud dulu sebelum alam. Jadi gue sebut wajib wujud, no? Lah wajib wujud itu Allah. Mereka kita akal secerdas apapun akan mengatakan sing jenenge sebab harus sesuatunya itu wujud. Gak mungkin sesuatu yang gak ada menjadi sebabnya alam yang ada. Itu disebut amkuliku min huiri syai'in amhumul khaliku. Walai saluna yang bakal dintakoi sepung ake yawal kiamat di sakting dalam dino kiamat amas yang berkorokan kang ono sepung ake yaftaruna gawe-gawe sepung ake yang dipuna tegesi gawe-gawe sepung ake ala woi atasya Allah. Mereka dimintai tanya soal atau bikin kelantak kok sing bentes-bentes no, sing meleh-meleh no. Jadi orang kafir nanti itu ditanya, tapi orang kok ditanya nopo, ditanya yang baik-baik itu tidak ditanya, dihardik, dimaki-maki. Tak ini umat harus beli reso nyukuri. Jadi ditanya, tapi ditanya taube. Tapi kalau orang Islam ditanya Tuhan itu yang baik-baik dari takoi. Ben suwargo tan rokokin, suwargo. Jauh tidak dari kiro, kita pulang. Kau ini takoi. Kau jatuh rokokin, tapi apa? Takoi orang apa? Taube. Filfile ini dan filur. Tapi nak orang kafir ditakoi soalan apa? Tau bikin kelan takok sing bentes-bentes no atau takok sing ngenyek. Ya iku nak mana ini sing ngenyek atau sing bentes-bentes no apa? Takok tapi no apa? Ngece, pokoknya semuanya kalau orang takok api-apian betul. Jadi orang-orang kafir nanti ditanya tapi soalan apa? Tau bikin. Walamu telam filfile ini dan filur kulamu kosamin lam kosam. Waktu di Valentine juang, apa fa'ilu rumah, apa fa'ile ikilah loro-lorone, apa walayah miluna, kalian fa'ile wali saluna. Kepane al-wawu-wawu, ini maksudnya wawu, wanun roh ilan roh.